Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu li kafati tsaqalaini al-jinni wal insi. Bal wa ila kafatil khalqi min malak au hajar au madar. Bal wa ila nafsihi. Jadi kalimat dalam Fathul Mu'in yang berbunyi li kafati tsaqalaini al-jinni wal insi itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk dua makhluk yang berat ya, dua makhluk berat yaitu maksudnya adalah jin dan manusia. Bahkan tidak hanya kedua makhluk itu, Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh makhluk ya. Seluruh makhluk baik itu malaikat, batu maupun lumpur. Ya, madar ini biasanya lumpur ya. Maksudnya semua makhluk ya, tidak menentukan apa makhluk tertentu. Bahkan Nabi Muhammad itu diutus untuk dirinya sendiri. Wa qaulul allamatir ramli lam yursal ilal malaikah ay irsalat taklif. Falayna fi annahu ursila ilaihim irsalat tasyrif. Penjelasan Ar-Ramli yang mengatakan Nabi Muhammad tidak diutus kepada para malaikat itu maksudnya adalah utusan taklif ya. Jadi utusan itu ada dua, ada taklif, ada tasyrif. Taklif itu ya menuntut melakukan ibadah, menuntut melakukan sesuatu atau menjauhi sesuatu. Taklif itu membebani ya, membebani dengan aturan-aturan. Kalau tasrif itu memuliakan. Jadi Nabi tidak diutus untuk memberikan taklif pada malaikat, tapi Nabi diutus kepada malaikat artinya malaikat harus memuliakan Nabi. Jadi malaikat itu dituntut memuliakan Nabi. Itu juga termasuk utusan ya, namanya irsalu tasrif. Qauluhu al-mudu'afu ay mukarrarul aini. Jadi ini Muhammad ya, kata Muhammad itu huruf mimnya ditasdid, maksudnya adalah ain fiilnya digandakan, diulangi. Wahwa ablahu min ismi maf'ulil fi'lil al-ghairil mutu'af. Wahwa Mahmud. Jadi kata Muhammad dan Mahmud itu maknanya lebih luas kata Muhammad ya. Karena kita tahu bahwa fiil yang ain fiilnya digandakan itu kan memiliki makna kasroh ya. Bahkan memiliki makna mubalaghah. Sangat dipuji. Jadi kalau Mahmud itu maknanya orang yang dipuji, kalau Muhammad itu orang yang sangat dipuji, sangat atau banyak dipuji. Qauluhu bi ilhamin minallahi li jaddih. Jadi yang memberi nama Nabi Muhammad adalah kakek Nabi yaitu Abdul Muthalib melalui ilham dari Allah. Ay annahu alhamat tasmiyata bi Muhammadin. Bisa bi annahu ta'ala auqa fi qalbihi annahu yaksuru hamdul khalqi lahu. Jadi Abdul Muthalib memberikan nama cucunya bernama Muhammad. Mengapa diberi nama Muhammad? Karena Allah memberi ilham kepadanya bahwa cucunya ini kelak akan dipuji oleh makhluk-makhluk ya. Kelak akan dipuji oleh semua makhluk. Kamar wa fi siyar annahu qila li jadihi Abdul Muthalib waqad samahu fi sabi wiladatihi li mauti abihi qablaha lima samaita ibnaka Muhammadan. Jadi penjelasan ini dikarenakan ada keterangan dalam kitab sejarah ya, kitab tarikh yang menceritakan bahwa saat kakek Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib menamai cucunya di hari ketujuh kelahirannya. Jadi yang memberi nama kakeknya ya. Mengapa kakeknya? Ya karena ayahnya sudah meninggal. Nabi itu kan dilahirkan yatim ya. Jadi Abdul Muthalib memberi nama cucunya di hari ketujuh kelahirannya dengan nama Muhammad. Kemudian orang-orang di sekitar beliau menanyakan hal itu. Mengapa kau menamai cucumu dengan nama Muhammad? Walaisa min asma'i abaika wala qaumika. Dan nama Muhammad itu tidak pernah ditemukan di nama kaummu dan juga nama kakek-kakekmu. Jadi kebiasaan orang Arab itu kan menamai anak atau cucunya sama dengan nama kaumnya atau sama dengan nama nenek moyangnya, kakek atau nenek moyangnya. Tapi Muhammad ini belum pernah ditemukan. Tidak ada orang Arab atau kakek moyang Abdul Muthalib yang bernama Muhammad, begitu pula kaumnya. Qala raja'tu ayyuhmad fi samai wal ardi waqad haqqaqallahu raja'ahu. Ternyata jawaban dari Abdul Muthalib adalah mengapa cucuku aku beri nama Muhammad? Karena aku berharap agar dia dipuji baik di langit maupun di bumi. Jadi nama itu sebagai harapan dari kakeknya ya. Dan ternyata Allah telah telah mengabulkan harapan itu. Wayam bagi ikramu man ismuhu Muhammadun ta'diman lahu. Disunahkan ya, sebaiknya kita memuliakan orang yang bernama Muhammad. Tapi kita memuliakannya itu bukan karena dia mulia, tapi karena kita mengagungkan Nabi Muhammad. Jadi kita memuliakan seseorang yang bernama Muhammad karena kita mengagungkan Nabi Muhammad. Wa yusannu tasmiyatu bihadzal ismi syarifi mahabbatan fihi. Dan disunahkan memberi nama Muhammad ya, memberi nama seseorang dengan nama Muhammad. Jadi kalau kita punya anak, punya cucu itu sunahnya diberi nama Muhammad. Dan alasan pemberi namaan itu ya karena mencintai Nabi Muhammad, bukan karena yang lain. Faktor memberi nama itu karena mencintai Nabi Muhammad. Waqad warada fi fadli tasmiyati bihi iddatu ahadits. Dan ada banyak sekali hadis yang menjelaskan keutamaan nama Muhammad. Asahu ma fiha hadis man wulida lahu maulud fasamahu Muhammadan hubban li wa tabarrukan bismi kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Wah, ini dahsyat sekali ya. Ada satu hadis ya. Jadi ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan memberi nama Muhammad. Dari beberapa hadis itu, yang paling sahih berbunyi, barang siapa yang punya anak lalu dia memberi nama anak itu dengan nama Muhammad karena cinta kepadaku dan karena mengharap keberkahan namaku, maka dia dan anaknya akan berada di surga, akan masuk surga. Jadi sekedar memberi nama saja bisa menjadikan masuk surga ya. Qauluhu uhiya ilaihi bisyar'in ay u'lima bihi. Li'an al-iha'a al-i'lam. Jadi kalimat dalam Fathul Mu'in yang berbunyi uhiya ilaihi bisyar'in, kata uhiya itu bermakna u'lima ya, u'lima. Tapi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa setiap fi'il itu punya huruf, punya pasangan huruf jar masing-masing. Kalau uhiya itu pasangannya dengan ila, ilaihi, kalau u'lima pasangannya dengan bihi. Jadi tidak u'lima ilaihi tapi u'lima bihi. Mengapa uhiya diartikan u'lima? Ya karena iha itu maknanya i'lam ya, memberi wahyu itu maknanya memberitahu. Sawa'un kana bi irsal aw bi ilham aw ru'ya manam. Fa inna ru'yal anbiya'i haqqun. Jadi Allah memberitahu Nabi Muhammad dengan syariat-syariat ya. Syariat ini bisa pemberian wahyu ini, cara memberi wahyu ini bisa dengan cara mengutus ya, mengutus malaikat, bisa dengan cara ilham, memberi ilham, bisa dengan cara bermimpi ya. Mimpi Nabi itu tidak seperti mimpi kita. Kalau mimpi Nabi itu pasti benar ya. Kalau mimpi kita itu ya kadang malah mimpi basah kadang. Wasawa'un kana lahu kitabun amla. Dan Nabi ini tidak membedakan apakah diberi kitab atau tidak ya. Jadi status Nabi itu tidak mensyaratkan harus memiliki kitab. Artinya bisa saja orang yang berstatus Nabi tapi dia tidak mendapatkan kitab dari Allah.